nggak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi saya berbicara dengan hati saya berdoa, saya berbicara sendiri, ya Allah, Engkau yang memperpanjangkan langkah saya pergi ke haji. Kalau boleh, ya Allah, berikan mujizat-Mu kepada saya. Kasihlah anak saya satu saja, ya Allah, kembali kepada saya, ya Allah. Maka saya akan sangat bersyukur, ya Allah. Tapi bukan milik kita, akan terlepas jua. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih cantik beroleh keretoannya. Kau karuniakan rasa cinta sesama manusia, hadapi segala duka. Hari berganti pagi, rezeki ada yang lebih, itu kita nak cari. Ingat dan mengingati sesama insan. Kalau lama tak jumpa, man, how you been, son? Dan belas ihsan, saling mengerti. Buat apa pun, pertamakan budi pekerti. Bererti, lagi baik kita memberi, kerana itu yang akan buat hidup bererti. Mengejar dunia, pasti takkan adanya henti. Jauhkan dari sifat cemburu, api dan dengki. Ku bersyukur, alhamdulillah, ku diberi.